Wala yaqbalul qadhi syahadat aduwin ala aduwi. Seorang qadhi tidak boleh menerima persaksian dari musuh ke musuhnya. Jadi dua orang yang saling bermusuhan dan salah satu di antara keduanya menjadi saksi dari yang lain, ini persaksiannya tidak bisa diterima. Jadi ini masih melanjutkan keterangan sebelumnya, membahas tentang etika atau kewajiban dan juga kesunahan yang harus dilakukan oleh qadhi. Wal muradu bi'aduwi syahsi man yubghiduhu. Yang dimaksud dengan musuh seseorang adalah orang yang membenci orang itu. Jadi selama ada kebencian, maka dia tidak boleh menjadi saksi. Wala yaqbalul qadhi syahadata walidin wa in ala li waladih. Selain dua orang yang bermusuhan, seorang qadhi juga tidak boleh menerima persaksian dari orang tua ke anak, ya. Persaksian dari orang tua ke anak bila persaksian itu menguntungkan bagi anak. Kalau yang tadi kebalikannya, ya, seorang musuh tidak boleh menjadi saksi yang merugikan musuhnya, yang merugikan musuhnya. Wafi ba'dinus, artinya kalau seorang musuh menjadi saksi yang menguntungkan musuhnya, atau seorang orang tua yang menjadi saksi yang merugikan anaknya, ini hukumnya beda lagi, ya, hukumnya bisa diterima. Wafi ba'dinusahi limauludihi. Di sebagian manuskrip tidak menggunakan kata waladihi, tetapi menggunakan kata mauludihi. Ay wa in safala, dan ini tidak berlaku hanya kepada anak, tetapi berlaku juga kepada cucu-cucunya, jadi anak hingga ke bawah, hingga nasab ke bawah. Wala syahadata waladin liwalidih wa in ala amma syahadatu alaihima fatuqbalu. Jadi selain persaksian orang tua kepada anak, persaksian orang tua kepada anak yang menguntungkan dan persaksian yang tidak boleh diterima juga adalah persaksian anak ke orang tua. Jadi orang tua ke anak, anak ke orang tua, itu hukumnya sama saja. Yang asalkan persaksian itu menguntungkan salah satu dari keduanya, maka persaksian itu tidak bisa diterima. Dan seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa bila persaksian itu merugikan, maka persaksiannya diterima. Wala yaqbalu kitabu qadhin ila qadhin akhar fil ahkam illa ba'da syahadati syahidaini yashhadani 'alal qadhi kadhibi bima fi. Seorang qadhi tidak boleh menerima, seorang qadhi tidak boleh menerima surat dari qadhi yang lain. Jadi ada dua qadhi, ada dua juru putus yang salah satu di antara keduanya mengirimkan surat ke yang lain. Dan surat itu isinya tentang hukum-hukum, tentang keputusannya. Surat itu tidak bisa diterima kecuali ada dua saksi. Ada dua saksi yang bersaksi bahwa qadhi yang mengirim surat itu adalah dia yang menulisnya. Bima fi ayat kita bi intal maktubi ilah. Jadi intinya adalah bila ada qadhi yang mengirimkan surat ke qadhi yang lain, surat itu tidak bisa diterima sebagai hukum kecuali ada dua saksi yang bersaksi tentang surat itu. Wa asharal musannifu bidzalik ila annahu idza da'a shahsun 'ala shahsin ghaibin bimalin wa sabatal malu 'alaihi fa in kana lahu malun hadirun qadahul qadhi minhu. Jadi ini kasusnya adalah ada seseorang yang menuduh orang lain mencuri hartanya. Jadi ada mudda'i yang menuduh mudda'alaih sebagai pencuri, dan di persidangan itu tuduhan mudda'i dimenangkan. Jadi mudda'i dia menang dalam persidangan. Lalu di suatu saat mudda'alaih menghilang. Jadi mudda'alaih menghilang dan dia sudah dinyatakan kalah sebelum menghilang. Maka bagi qadhi, bagi orang yang menjadi qadhi di daerah itu, di daerah mudda'i, bila mudda'alaih meninggalkan harta, bila ada harta yang ada di mudda'alaih, yang dimiliki mudda'alaih, maka qadhi melunasi tanggungan mudda'alaih dari harta itu. Jadi mudda'i harta yang dicurinya itu dilunasi dengan dengan harta yang ditinggal mudda'alaih. Fa illam yakun lahu malun hadirun wa sa'alal mudda'i in ha'al hali ila qadi baladil ghaib ajabahu lidzalik. Dan bila mudda'alaih tidak meninggalkan harta sama sekali, tetapi dia diketahui keberadaannya, ya. Jadi mudda'alaih ini tidak berada di tempat mudda'i dan dia diketahui keberadaannya. Bila mudda'alaih meninggalkan tempat itu dan dia tidak meninggalkan harta, lalu mudda'i meminta qadhi. Mudda'i meminta qadhi untuk mengirimkan surat kepada qadhi, qadhi dari wilayah mudda'alaih, ya. Jadi ada dua qadhi. Satu qadhi wilayah mudda'i, dua qadhi wilayah mudda'alaih. Karena mudda'alaih kabur tadi, ya. Mudda'alaih yang asalnya satu daerah dengan qadhi berpindah ke daerah yang lain. Dan di tempat pertamanya mudda'alaih tidak meninggalkan harta. Lalu mudda'i meminta untuk qadhi di daerahnya agar mengirimkan surat ke qadhi di daerah mudda'alaih. Bila ada permintaan seperti itu, maka qadhi daerah mudda'i harus mengiyakan, artinya harus mengijabai atau harus melakukan pengiriman surat itu. Dan pengiriman surat itu isinya adalah tentang keputusan yang telah diputuskan di tempatnya, ya. Jadi keputusan hukum yang bersangkutan dengan terdakwa. Wa fasyaral ashabu inha al hali bi ayyashhada qadi baladil hadir adlaini bima sabata indahu minal hukmi alal ghaib. Jadi seorang qadi yang mengirimkan surat, dia memanggil dua orang yang adil dan dia ditugaskan untuk menjadi saksi bahwa dia qadi yang bersangkutan itu telah menulis surat. Wasifatul kitabi bismillahirrahmanirrahim. Ini contohnya, ya. Contoh dari surat yang dikirimkan kepada qadi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhara indana afanallahu wa iyyaka fulanun. Jadi ini cerita, ya. Telah datang kepadaku seseorang. Wada'a ala fulanin al-ghaibi al-muqimi fi baladika bi syai'il fulani. Telah datang kepadaku seseorang dan seseorang itu menuduh seorang yang berada di wilayahmu, menuduh seorang yang berada di wilayahmu tentang suatu hal, dan dia telah mendatangkan dua saksi. Wa aqama alaihi syahidaini wa huma fulanun wa fulan. Jadi seorang yang datang itu tidak hanya menuduh, tidak hanya mendakwakan, tetapi juga mendatangkan dua saksi. Dan dua saksi itu adalah ini dan ini. Jadi disebutkan siapa yang menjadi saksi. Waqad udila indi. Dan dua saksi yang menjadi saksi itu telah ditetapkan adil di tempatku. Jadi qadhi dari mudda'i sudah menstatuskan dua saksi itu sebagai orang yang adil. Wa halaftul mudda'i wa hakamtu lahu bil mal. Dan aku juga telah meminta mudda'i untuk bersumpah. Setelah proses itu, kemudian aku putuskan bahwa tuduhan mudda'i ini dimenangkan. Wa qad udila indi wa halaftul mudda'i wa hakamtu lahu bil mal wa asyhadtu bil kitabi fulanan wa fulan. Dan di saat saya menulis ini telah saya hadirkan dua orang sebagai saksi. Jadi ada dua orang yang sebagai saksi penulisan itu. Wa yustaratu fi syuhudil kitabi wal hukmi zuhuru adalatihim indal maktubi indal qadil maktubi ilaih. Dan bagi semua saksi, yaitu jumlah keseluruhannya 4, ya, dua saksi yang menjadi saksi kasus dan dua saksi yang menjadi saksi surat, ya, dua saksi yang menjadi saksi surat. Keempat saksi itu disyaratkan harus sifat adilnya harus sudah diketahui oleh qadhi yang menerima surat, ya, harus zuhurul adalah, harus keadilannya sudah jelas bagi qadhi yang menerima surat. Wala yasbutu adalatuhum indahu bita'dilil qadil kadibi iyahum. Dan keadilan empat saksi ini tidak cukup dengan ketetapan dari qadhi yang mengirim surat ya. Jadi selain sifat adil itu telah ditetapkan oleh qadhi yang mengirim surat, disyaratkan juga qadhi yang menerima surat juga mengetahui bahwa saksi yang bersangkutan ini adalah benar-benar orang yang adil.